Menjadikan diri kita beradab itu tidak mudah. Anak kita beradab tidak mudah. Makanya dalam Al-Quran kita dikasih contoh seorang yang mendidik anaknya dengan adab. Itu Luqmanul Hakim. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Luqman menasihati anaknya yang pertama, jangan syirik pada Allah. Sebab syirik itu biadab. Syirik itu kurang ajar. Kurang ajar bukan pada manusia, pada Allah. Kenapa? Syirik itu menyetarakan Allah dengan makhluk. Baik menurunkan derajat al-khaliq ke derajat makhluk atau mengangkat makhluk ke derajat al-khaliq, itu musyrik. Itu syirik. Dan Allah itu paling murka kalau dosa syirik ini dibiarkan merajalela. Ya, wa qalu takhadha ar-rahmanu walada. Mereka menuduh Allah itu punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Dalam surat Maryam, kalian yang menuduh Allah punya anak itu telah melakukan kejahatan yang sangat besar, tuduhan yang sangat keji pada Allah. Takadu samawatu yatafattarna minhu, hampir-hampir langit pecah gara-gara tuduhan itu. Watansyaqqul ardi, dan bumi terbelah. Watakhirul jibalu hadda, dan gunung-gunung runtuh. Anda'au lirrahmani walada. Karena mereka menuduh Allah itu punya anak. Dulu Muhammadiyah punya program memerangi TBC, takhayul bid'ah khurafat. Sekarang kita punya masalah yang lebih berat dari TBC, sipilis, sekularisme, pluralisme, liberalisme. Karena pluralisme ini paham syirik modern. Bagaimana tidak syirik pluralisme? Mengatakan semua agama menyembah Tuhan yang sama. Semua agama sebenarnya jalan yang sama-sama sah untuk menuju Tuhan yang sama. Each and every religion is equally valid way to God, kata mereka. Masing-masing tiap-tiap agama itu sebetulnya jalan yang berbeda-beda menuju Tuhan yang sama. Ini sekarang banyak dikembangkan di perguruan tinggi. Dibuat agama dibagi dua pada level eksoterik dan esoterik. Luarnya agama itu beda-beda, cara nyebut Tuhannya beda, cara nyembahnya beda, tapi hakikatnya katanya batinnya itu sama. Diluncurkan teori yang mereka sebut sebagai transcendent unity of religions. Saya perlu menyampaikan ini karena saya tahu beberapa profesor di Jogja maupun di berbagai tempat itu secara khusus ya akan mengembangkan paham ini ke perguruan-perguruan tinggi. Bukan akan lagi, sudah mengembangkan. Jadi pluralisme dalam arti semuanya, semua agama ini sama saja, semuanya menuju Tuhan yang sama. Kalau orang mengatakan semua agama itu sama, berarti dia mengatakan antara yang tauhid dan yang syirik itu sama. Berarti nggak ada lagi iman dan kufur. Berarti nggak ada lagi tauhid dan syirik. Apa artinya dia muslim? Ya kan? Kalau kemudian di orang yang menyembah Tuhan Allah dengan orang yang menyembah gendruwo dan tuyul disamakan, terus apa artinya orang yang menyembah Allah? Jadi kalau orang yang makan babi disamakan dengan orang yang makan sapi, apa artinya? Berarti dia menyamakan antara yang baik dengan yang buruk, menyamakan yang hak dan yang batil. Itu syirik. Berarti dia ridho dengan kemusyrikan. Jadi ini bukan main-main ya, di era sekarang ini. Sampai ada satu spanduk di satu kota yang menolak pluralisme, get out from Indonesia. Keluar dari Indonesia. Mereka tidak tahu bahwa pluralisme ini bukan hanya kita hadapi. Sebelum MUI mengeluarkan fatwa pluralisme itu haram, tahun 2005, Vatikan sudah mengeluarkan duluan dekret tahun 2000. Pluralisme agama itu bertentangan dengan ajaran Katolik. Dan Vatikan menegaskan lagi, satu-satunya jalan untuk selamat menuju Tuhan Bapa harus melalui Yesus, Tuhan Anak. Setiap agama punya klaim sendiri. Silahkan masing-masing meyakini. Nah, orang pluralis ini tidak mau. Mereka maunya kita suruh mengakui semuanya. Seolah-olah ini adalah solusi dari konflik antarumat beragama. Ini bukan solusi, ini menambah masalah baru. Karena pluralisme itu sebetulnya agama baru. Bukan hanya kita. Seorang pendeta di Malang, Dr. Stefri Lumintang, juga menulis buku yang sangat tebal, sekitar 700 halaman. Judulnya Pluralisme Agama, Tantangan dan Ancaman Racun Pluralisme dalam Teologi Kristen. Akar masalah ini misalnya, dulu daripada Freemason, teosofi, menganggap yang agama itu tidak penting. Makanya orang teosofi dulu, salah satu pusat teosofi itu di Jogja. Teosofi itu mengatakan semboyannya, there is no religion higher than truth. Tidak ada agama yang lebih tinggi dari kebenaran. Orang teosofi mengaku mereka punya hikmah khalidah, perennial wisdom, mereka punya hikmah abadi. Sebelum agama-agama ini ada, mereka sudah punya kebenaran abadi. Saya pikir-pikir sebelum agama ini ada, sebelum Nabi Adam ini ada, apa yang ada? Iblis. Tapi kalau kita telusuri pluralisme ini ujung-ujungnya mau siapa ya? Iblis juga kita ketemu. So, ujung dari pluralisme ini ateisme. Kalau orang mengatakan Anda beragama dan tidak beragama sama saja, itu apa artinya beragama? Kalau Anda mengatakan, atau orang lain mengatakan bahwa seorang mengatakan menyembah Allah dengan menyembah tuyul itu sama, apa artinya? Kan dia menghina Allah. Jadi mohon dicermati betul, ya. Media massa, berita-berita, buku-buku kurikulum, ya. Ini telah melanda seluruh dunia. Jadi ini wajib bagi orang tua. Ini adab yang pertama itu, meletakkan Allah di tempat satu-satunya yang berhak untuk disembah. Tidak boleh ada ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun. Jadi salah satu ilmu yang fardu ain sekarang yang kita wajib miliki di era sekarang ini adalah untuk menjaga anak-anak kita tidak musyrik, gitu ya. Itu adalah faham tentang kesesatan pluralisme. Kalau tidak, banyak di Allah, orang tua yang sekarang kebingungan. Anaknya di kuliah dapat pluralisme, anaknya di SMA bergaul, lihat internet ketemu pluralisme. Karena yang gak main-main, yang ditokohkan tokoh-tokoh pluralisme itu Kiai Haji yang sangat terkenal, sangat dihormati, profesor, doktor ini dan seterusnya. Begitu MUI mengeluarkan fatwa tentang pluralisme, apa yang terjadi? Di UIN Jakarta dikeluarkan disertasi doktor, diluluskan argumen pluralisme agama, doktor bidang ilmu tafsir, dan kemudian mengatakan, menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 62. Innalladzina amanu walladzina hadu wan-nasara was-sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kata disertasi ini, ayat itu tidak mewajibkan kita beriman kepada Nabi Muhammad. Yahudi, Kristen, Sabi'ah dan agama apapun cukup percaya pada Tuhan, berbuat baik pada sesama, meskipun tidak beriman kepada Nabi Muhammad sudah dapat pahala. Falahum ajruhum inda rabbih. Lulus disertasi, lulus doktor. Orangnya sering muncul di TV. Disertasi ini muncul, kasih komentar yang luar biasa, berapa berhalaman-halaman oleh para pakar yang ngasih komentar bukan main. Tokoh-tokoh di Jogja, profesor, doktor, ulama, kenamaan juga. Jadi untuk menyebarkan paham yang salah, orang kerja keras, jadi dokter, nulis disertasi, ya, diterbitkan disertasinya. Tapi bagaimana mungkin orang itu dapat pahala dari Allah kalau gak iman sama Nabi Muhammad? Ayat ini mensyaratkan tiga syarat dapat pahala itu. Man amana billah, iman pada Allah, bukan percaya pada Tuhan. Harus iman pada Allah. Allah itu siapa? Bagaimana orang kenal Allah kalau dia tidak iman sama Nabi Muhammad? Kalau dia tidak iman sama Nabi Muhammad, berarti dia tidak iman sama Quran. Dari mana dia kenal Allah? Allahnya orang Kristen? Bukan. Orang Kristen itu tidak ada nama Tuhan. Allah bagi orang Kristen itu sebutan untuk Tuhan, bukan nama. Itu dari Al dan Ilah kata mereka, Tuhan itu. Itu pun lembaga Alkitab di sini keliru, ya, menerjemahkan Ilah dan Allah itu disamakan. Padahal di dalam, saya cek di dalam Bible bahasa Arab, ya, kitab Al-Muqaddas, enggak begitu. Misalnya Ilahukum, Ilahana, Ilahi. Tapi di Bible bahasa Indonesia diterjemahkan dengan Allahmu, Allah kita, Allahku. Salah, secara grammarnya salah. Mereka, Tuhannya siapa? Enggak ada. Orang Yahudi pun tidak kenal Tuhan. Allah, nama Tuhan orang Yahudi itu tidak diketahui sampai sekarang. Saya pernah khusus mengambil kursus bahasa Ibrani di Sekolah Tinggi Teologi di Jakarta. Belajar sama seorang pendeta. Dan saya baru paham bahwa memang orang Yahudi itu misterius nama Tuhannya. Jadi agama Yahudi itu misteri terbesarnya adalah siapa nama Tuhan kita. Itu Yahudi. Karena empat huruf mati dalam Ibrani. Huruf Yod, huruf Wawu, Yod, He, Wawu, He. Kalau Ibrani itu hampir sama dengan bahasa Arab. Itu Semitic language. Dulu Rasulullah SAW memerintahkan Zaid bin Thabit belajar bahasa Ibrani. Sudah sekarang harus ada yang belajar bahasa Ibrani. Karena kita berhadapan dengan pemikiran-pemikiran yang hampir semua yang men-create, men-set up ini, itu Yahudi. Silahkan buka webnya daviddeuk.com. Itu sejarawan Amerika. Webnya bagus sekali. Membongkar bagaimana peran Yahudi dalam kehancuran Amerika dan dunia sekarang. Sampai siapa yang mempopulerkan sekarang seluruh dunia sekarang ini ada apa, negara-negara barat sekarang satu persatu mengesahkan perkawinan sejenis homoseksual. Di web itu ditunjukkan satu halaman koran, perkataan dari Joe Biden, wakil presiden Amerika, yang berterima kasih kepada tokoh-tokoh Yahudi telah berhasil mengubah persepsi bangsa Amerika tentang homoseksual. Yang dulunya mengutuk, melaknat homoseksual, sekarang mayoritas sudah menerima. 30 negara bagian Amerika sekarang sudah mengesahkan perkawinan sesama jenis. Di Jogja nggak mau kalah, tahun 2006 dideklarasikan Deklarasi Yogyakarta Principles, The Yogyakarta Principles. Itu mendorong negara-negara di dunia untuk mengesahkan perkawinan sama jenis. Silakan dibuka di internet, The Yogyakarta Principles. Itu prinsip-prinsip Yogyakarta. Harusnya orang Yogyakarta protes itu. Karena kota Yogyakarta dijadikan apa namanya? Legalisasi, ya, internasional untuk pengesahan perkawinan sesama jenis. Adin rahimakumullah, ini di dunia ini orang Yahudi mengkrit, melacak. Jadi Yahudi itu misterius nama Tuhan, enggak ngerti. Karena mereka ada larangan Ten Commandments. Yang nomor tiga itu jangan menyebut nama Tuhanmu sembarangan. Maka orang Yahudi itu Tuhannya tidak ada namanya. Namanya, bukan namanya, sebutannya Adonai. My Lord, My God, Tuhanku. Makanya orang Barat sampai sekarang ikut Yahudi, tidak punya nama Tuhan. Gak ada nama Tuhannya. Orang Barat kan gak punya nama Tuhan. Mereka sebut God, Lord. Namanya siapa? Mereka bilang, ya, apa arti sebuah nama? Oh, bagi kita penting. Nama Tuhan bukan sembarangan ini. Qul innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li dzikri. Ya, katakan aku ini Allah. Maka kita punya Tuhan kita nama. Kita bersyukur karena kita enggak berdebat tentang nama Tuhan. Kaum Kristen dari sekalian, sampai hari ini di Indonesia masih berantem bukan berdebat lagi. Boleh enggak orang Kristen menggunakan kata Allah? Sekarang banyak gereja-gereja muncul, sekte, sampai mereka nerbitkan Bible sendiri. Saya punya Bible mereka, Bible Translation tahun 2000, itu sudah enggak ada kata Allah lagi di situ. Bahkan di Jakarta sudah ada gereja yang mengadakan misa, mengusir roh Allah. Karena bagi mereka, Allah itu katanya Tuhannya orang Islam, tidak boleh orang Kristen pakai. Tuhan mereka Yahweh. Nama Tuhan saja mereka berdebat. Di Bali orang Kristen menyebut Tuhannya Sang Hyang Yesus. Ya. Kemudian Bunda Maria disebut mereka sebagai Ratu Biang Maria. Kita bersyukur enggak ada perdebatan tentang Tuhan kita Allah sudah selesai. Bagaimana kemudian mereka mengatakan semua agama menyembah Tuhan yang sama? Tuhan Anda siapa? Ya. Kita sudah dengan diutusnya Rasulullah itulah kita kenal Allah. Kalau kita enggak diutus Rasulullah, kita enggak tahu siapa Tuhan kita, namanya siapa. Iya kan? Tuyul dikira gendruwo, ya apa bedanya gendruwo, buta ijo, ya buta cakil, dianggap Tuhan aja. Dengan diutus Rasulullah itu kita tahu bahwa Tuhan kita Allah. Jadi kalau orang iman pada Allah, dia hanya bisa iman pada Allah dengan benar kalau iman pada Rasulullah. Yang kedua, iman pada hari akhir. Hari akhir menurut siapa? Harus melalui Rasulullah juga, karena yang memberikan penjelasan bagaimana hari akhir yang sebenarnya itu hanya melalui Rasulullah sebesar, melalui Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, amal soleh. Gimana orang bisa amal soleh kalau dia gak iman sama Rasulullah sebesar? Saya sedih waktu disertasi ini diluluskan, bahkan ditulis khusus di satu majalah di Jakarta, di satu TV juga dipromosikan. Argumen pluralisme agama ini apa sih? Ya. Saya katakan ini tragedi. Saya tulis artikel tragedi keilmuan di kampus tersebut. Setelah kita kritik, keluar lagi disertasi lagi satu lagi. Judulnya Satu Tuhan Banyak Agama. Ini disertasi doktor bidang usuluddin. Ya. Satu Tuhan Banyak Agama. Jadi semua agama ini sebetulnya katanya ibarat sungai-sungai yang mengalir ke laut yang sama. Ya. Semua agama ini tidak ada yang lebih tinggi satu dengan yang lain. Sudah diterbitkan disertasi ini. Judulnya juga itu, Satu Tuhan Banyak Agama. Waktu itu saya jawab lagi, saya tulis artikel, Satu Tuhan Satu Agama. Tuhan hanya satu Allah. Dan Allah hanya pernah menurunkan satu agama kepada para nabinya, yaitu Islam. Tidak ada. Jadi lihat, hari ini sekalian lihat, di buku-buku pelajaran agama kita, anak-anak maupun sampai perguruan tinggi, itu masih ada yang menulis. Bukan masih ada lagi, banyak yang menulis. Agama Islam, pembawanya Nabi Muhammad, kitabnya Al-Quran. Agama Kristen, pembawanya Nabi Isa, kitabnya Injil. Agama Yahudi, pembawanya Nabi Musa, kitabnya Taurat. Ini ngawur. Kapan Nabi Isa membawa agama Kristen? Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis kitab yang sangat tebal. Ya, beliau beri judul Al-Jawabus Sahih Liman Baddala Dinal Masih. Jawaban yang benar terhadap orang-orang yang mengubah agama Al-Masih. Ad-Dinul Masih itu ad-dinul tauhid, itu dinul Islam. Milah Ibrahim wa Musa itu dinul tauhid. Bukan Yahudi, Yahudi yang sekarang ini Judaism, Yudaisme. Itu diambil dari nama Yehuda, saudaranya Yusuf. Tokoh Yahudi, Yehudaism atau Judah, kerajaan Israel kuno. Judaism dari itu. Bukan dari agamanya Nabi Musa. Mereka lah yang menyimpangkan agama tauhidnya Nabi Musa. Kalau mereka ikut agamanya Nabi Musa, pasti mereka sudah iman sama Nabi Muhammad. Kalau mereka iman sama Nabi Musa, sholatnya sama dengan kita. Karena sholat kita ini sholat semua Nabi. Sebelum Isra Mi'raj, Rasulullah menjadi imam dari semua arwah para Nabi waktu itu. Dan sholatnya sama dengan kita. Sholat kita ini sholat semua Nabi. Yang tidak sholat seperti kita, berarti salah. Yang menyimpang dari ajaran Nabi. Ini harus kita tegaskan. Hanya satu jalan menuju Allah. Yang sah setelah diutus Nabi Muhammad SAW. Bukan banyak jalan. Satu jalan. Yaitu jalan syariat Nabi Muhammad SAW. Karena sifat syariat Nabi Muhammad itu nasikhah. Menghapus syariat Nabi sebelumnya. Ini akidah kita. Keyakinan kita. Keluar buku diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dari Profesor Charles Kimball. What namanya? Judulnya itu When Religion Becomes Evil. Ketika agama menjadi jahat. When Religion di kampus baru, terjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi kala agama menjadi bencana. Apa ciri-ciri agama jahat kata profesor ini? Ciri yang pertama adalah kalau agama itu punya absolute truth claim. Kalau agama itu punya keyakinan dirinya sendiri yang benar, itu evil religion, agama jahat. Kalau ingin tahu sekarang silahkan dialog dengan para mahasiswa yang sekarang studi Islam. Apakah mereka punya keyakinan seperti ini? Saya menjumpai banyak mahasiswa yang belajar, kasihan. Ada yang belajar sampai tamat, bingung. Nggak tahu di mana letaknya Islam dan agama lain. Dia kebingungan. Kalau seorang muslim dia nggak usah bingung. Inna dina indolah Islam. Wa mayat lagi gairan Islam idinan. Falayu balaminu wa wafil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang tidak, barang siapa yang mencari ad-din selain Islam, tidak akan diterima oleh Allah. Falayu balaminu wa wafil akhirati minal khasirin. Ini salah satu ilmu fardhu ain. Saya sudah beberapa orang tua, kasihan. Anaknya kuliah, tahu-tahu kena penyakit pluralisme. Ada satu yang akhirnya malah meninggalkan ibunya, rela kawin dengan orang agama lain. Dan di Indonesia ini luar biasa, liberalisasi gak kayak di luar. Di sini misalnya kawin antar agama, itu bukan hanya faham. Ada panitianya yang mengawin-ngawinkan pasangan beda agama. Jadi sekalian silahkan datang ke CRCS, minta CD yang disebarkan oleh CRCS. Salah satunya tentang nikah beda agama yang dilakukan di satu pesantren putri di Yogyakarta ini. Ya, di situ ada ijab kabul di video itu, ya, di film itu. Si perempuannya muslimah, kawin dengan laki-laki Katolik. Ya, kemudian kiai yang di Jogja ini salaman dengan si laki-laki yang Katolik itu. Ya. Apa namanya? Aku nikahkan kamu dengan Hani Martia Farhani, nama si perempuan ini, dengan mas kawin sekian tunai. Nah, terus si Katolik ini jawab, aku terima nikahnya Hani dengan mas kawin sekian tunai. Nah, terus yang hadir di situ sah sah sah sah terus mendoakan. Itu ada di Jogja. Ya, saya nggak tahu nih, sudah dinasihati belum Pak Kiai ini? Ini mungkar. Dan kita gak boleh mendiamkan kemungkaran. Harus kita beritahu bahwa itu mungkar. Kalau kita mendiamkan kemungkaran yang ada di sekeliling kita, Allah berhak menurunkan azab. Di masa Rasulullah SAW pernah Rasulullah ngasih tahu kampung itu sedang diazab oleh Allah. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, di kampung itu banyak orang soleh yang ibadahnya seperti Nabi. Rasulullah mengatakan mereka tidak peduli dengan kemungkaran. Sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis bab khusus tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Imam Al-Ghazali pun dalam Ihya Ulumuddin menempatkan kitab khusus amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan dikatakan ini menentukan hidup dan matinya umat Islam. Jadi kalau kita mendiamkan kemungkaran yang sangat dahsyat ini, kemusyrikan ini. Jadi kalau dulu TBC saja jadi masalah, sekarang sipilis harus lebih masalah lagi. Sekularisme, pluralisme, liberalisme. Jangan didiamkan. Ini menentukan sekali apa namanya eksistensi umat Islam di satu tempat. Arinakumullah. Ini jadi tantangan ilmu di sini. Kemudian yang kedua, ya, ilmu-ilmu yang fardhu ain lagi menurut pendapat saya ini sekarang kita wajib sebagai orang tua ini tahu. Di samping ilmu akidah yang sudah biasa kita pelajari, kita harus tahu tantangan modern. Tadi pluralisme, tentang hak asasi manusia. Mohon difahami betul, karena saya punya mahasiswa sudah lulus doktor, Dr. Manager Nasution, salah satu anggota Komnas HAM sekarang. Dan nulis disertasi khusus tentang pendidikan HAM di Indonesia. Dan dia teliti betul pendidikan HAM di Indonesia ini, mulai dari SMP sampai perguruan tinggi, betul-betul bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan bisa mengarah pada pemurtadan. Karena terlalu menentukan hak asasi manusia. Tapi tidak bicara tentang hukukullah, hak-hak Allah. Orang sekarang bicara tentang korupsi. Ribut korupsi karena merampas hak rakyat, hak orang lain. Tapi orang syirik merampas hak Allah untuk diibadahi satu-satunya didiamkan. Jadi kalau merampas hak manusia dipersoalkan, tapi merampas hak Tuhan, hukukullah, bukan hanya hukukul ibad, ya, itu dibiarkan. Jadi human right, kesetaraan gender. Jadi hidup dan adinahumakumullah, salah satu strategi menghancurkan keluarga muslim adalah paham kesetaraan gender. Karena struktur keluarga muslim di mana istri harus taat pada suami, itu sekarang dihancurkan dengan konsep equality, equal. Ini jantung, mereka tahu di mana jantung kekuatan umat Islam. Yeah. Jadi kita berusaha keras untuk menggagalkan rancangan undang-undang kesetaraan gender. Sampai sekarang alhamdulillah di DPR undang-undang itu masih stuck, belum bisa maju. Ya. Kami dari MIUMI sudah mengumpulkan sekitar 10.000 tanda tangan, 10.000 lembar pernyataan. Setiap orang buat satu lembar pernyataan dari berbagai daerah di Indonesia, kita sudah serahkan ke DPR waktu itu. Nih, dan kita bawa pakar-pakar dari IPB, dari UNMU Jakarta, dokter-dokter perempuan yang menjelaskan pada anggota DPR. Di Barat sendiri, paham ini telah menyulitkan mereka. Orang-orang Barat sekarang ini, di Jerman segala macam, orang gak mau punya anak mereka. Pertumbuhan penduduknya sudah minus. Jerman itu sudah minus 1,7%. Yang mati lebih banyak daripada yang lahir. Bangsa-bangsa Eropa, bangsa Barat ini lama-lama punah. Karena perempuannya gak mau melahirkan lagi. Ini yang jadi masalah. Sekarang bingung pemerintah kita tentang bonus demografi. Saya pikir, kenapa kok bingung? Kita banyak pulau kosong, kaya raya. Saya sudah di Papua, saya pernah masuk satu pulau kosong itu, Masya Allah, banyak rusanya. Jadi kalau orang dilepas ke situ aja hidup, so. Daripada malas-malasan di pinggir jalan, ya kan? Apa namanya, ongkang-ongkang, nggak jelas gitu, udah. Ambilin aja, taruh di pulau, hidup, insya Allah. Kasih singkong selama satu bulan, ya, sama alat pancing, udah selesai. Saya pernah ke Pulau Kera di NTT, kecil pulaunya, itu suku Bajo, hidup. Mereka hidup di pulau yang sederhana itu hidup. Pulaunya nggak, luasnya nggak sampai 1 km². Banyak pulau-pulau kita, yang dihuni itu nggak sampai 5.000. Kita punya pulau 17.000. Arinahumul Allah. Yang wajib itu kita jangan meninggalkan generasi yang lemah. Tapi kalau memang orang tuanya bisa mendidik, punya kemampuan, biarkan saja. Saya itu, anak saya udah terlanjur 7. Padahal saya pengennya lebih. Tapi sudah gak boleh sama dokter. 3 kali sesar gak boleh. Ya sudah, saya nurut lah sekali-sekali sama dokter. Boleh. Apa namanya? Kalau coba hadirin sekalian bayangkan, Pak Habibie itu pintarnya kayak apa? Ya kan? Oh, itu orang pintar, termasuk salah satu manusia terpintar di dunia. Bukan hanya di Indonesia, di dunia. Pak Habibie diakui luar biasa. Berbagai penghargaan internasional dia terima. Cuma ada yang Pak Habibie kok sayang ya, anaknya cuma 2. Saya pernah panel dengan Pak Ilham Habibie. Itu juga pintarnya bukan main. Orang sepintar itu. Nah, ini kaitan dengan ilmu. Waktu itu di Makassar saya katakan ada Pak Ilham Habibie. Kalau Pak Ilham ini mau belajar tafsir, ya, insya Allah 3 tahun lebih hebat dari Quraisy Shihab. Dia pintar banget. Nah, orang sekarang ini karena tidak tahu konsep ilmu, ya, banyak cendekian-cendekian kita yang idol ilmunya. Gak tahu mana ilmu fardu ain, mana fardu kifayah. Saya ketemu dengan ilmuwan-ilmuwan kita waktu saya keliling di Inggris. Juara 1 desain alat pertahanan di Inggris itu dosen ITS. Saya ketemu dosen matematika di Nottingham, juga orang Indonesia. Di sini lagi orang Indonesia, banyak orang-orang kita yang pintar. Di Petronas Malaysia ini, 150 insinyur Indonesia ada di situ. Ahli-ahli perminyakan kita di sana. Di Boeing, di Airbus, orang-orang Indonesia banyak. Perusahaan pesawat Brazil itu diborong dari IPTN Bandung ke Brazil. Kita hebat. Cuma saya ketemu mereka, kerjaannya ini orang-orang pinter nih, pulang kantor ini. Mereka gak merasa wajib belajar bahasa Arab. Salah. Dalam teori pendidikan Islam sebenarnya, kalau lulusan UGM itu gak bisa baca kitab, zolim. Lulusan UGM gak bisa baca kitab, zolim. Jangan lulus sebelum bisa baca kitab. Mahasiswa UGM itu kan umumnya pintar. Gak tahu kalau ada yang bodoh, tapi biasanya pintar. Rasulullah SAW itu bersabda, al-insan ma'adhin kama'adhin idhab wal-fiddah, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil islam, idha faqiru. Manusia itu seperti barang tambang, kata Rasulullah. Seperti emas dan perak. Lu sebut emas dan perak. Khiyarukum fil jahiliyah, siapa yang kamu terbaik di masa jahiliyah, kamu akan menjadi yang terbaik di masa Islam. Syaratnya faqih fiddin. Mutafaqih fiddin. Itu syaratnya. Jadi enggak ada. Ini saat penyakit kedua ini selain sekolahisme yang melanda banyak cendekiawan kita itu penyakit linearisme. Linearisme. Jadi saya kan bidang saya fisika. Karena bidangnya dia kuliah fisika, dia enggak merasa wajib belajar bahasa Arab, enggak merasa wajib belajar usul fikih, belajar ilmu hadis. Zolim. Saya ada mahasiswa orang Kementerian Agama, jabat di Kementerian Agama, penanggung jawab kurikulum insan cendekia. Insan cendekia di Serpong itu, itu yang tes itu 5.000, yang diterima cuma 300. Anak-anak paling pinter diambil di situ. Bangga dia, oh ini juara olimpiade matematika, juara olimpiade ini. Saya tanya, saya bilang saya sudah 2 kali ngisi ceramah di insan cendekia. Kenapa anak-anaknya tidak diwajibkan bisa bahasa Arab? Ini anak-anak pinter. Kalau anak pinter harus dibebani dengan kurikulum untuk orang pinter. Emas harus ditempa sebagai emas supaya dia menjadi barang yang bermanfaat dari emas. Perak ditempa sesuai dengan kapasitasnya. Batu akik begitu, ditempa sesuai dengan kapasitas batu akik supaya dia bermanfaat sebagai batu akik. Tembaga sesuai dengan tembaga. Nah ini pendidikan sebenarnya. Rasulullah sudah ngasih contoh. Bukan semua sahabat Rasulullah itu jadi ahli tafsir, tidak. Ada sahabat Rasulullah yang biasa-biasa saja, tapi semua menjadi orang terbaik. Yang memang jagoan, ditempa sebagai jagoan. Usama bin Zaid 18 tahun diserahi sebagai panglima perang. Ini pendidikan kita sekarang ini mendidik anak-anak kita terlalu lama menjadi anak-anak. Februari yang lalu saya diundang Majelis Tarjih Muhammadiyah dan saya katakan, dulu lulusan mu'alimin kita umur 18 tahun sudah mampu mandiri. Kita kirim ke tengah masyarakat, mereka mampu membina masyarakat. Sekarang kita meluluskan ribuan sarjana S1. Lulus sarjana bingung mau kemana. Berarti tidak tambah matang, tambah bingung. Saya ketemu dai-dai transmigrasi di pelosok hutan di Sumatera Selatan. Saya tanya, dulu Bapak kesini lulusan apa? Dia bilang, saya dulu lulusan sanawiyah. Dan diterjunkan sebagai dai ke tengah hutan. Ketemu harimau, ketemu ular sebesar kaki katanya. Tahun 70-an. Saya tanya, Bapak lulusan apa? Saya alia. Terus kesini dulu bagaimana? Kami dilatih 40 hari di Darul Falah oleh Pak Nasir. Kemudian setelah itu kami dibekali cuma ongkos sampai Palembang. Dari Palembang ke tengah hutan itu silahkan, terserah. Naik truk lah. Hidup gak tahu mereka itu. Jadi kita sekarang memperpanjang masa anak-anak. Padahal usia balig itu sudah dewasa dalam Islam. Kalau ayah sudah meninggal, anak laki-laki umur 17 tahun, kakaknya mau menikah, kakaknya umur 24 tahun, yang jadi wali itu adiknya umur 17 tahun. Berarti jadi wali dia sudah harus dewasa dan harus dididik sebagai orang dewasa. Bukan dididik sebagai anak-anak, salah. Kurikulumnya kurikulum orang dewasa. Saya sekarang praktekan. Anak saya umur 15 tahun, perempuan, saya suruh kuliah. Dan setelah hampir 1 tahun ini ternyata bagus. Ya mampu, karena saya sudah cek dia lebih matang, lebih dewasa, dia sudah bisa jadi guru, dia bisa ngatur keuangan, dia bisa nulis, cukup. Umur 15 tahun, orangnya kenapa nih? 15 tahun cukup. Perempuan sebaiknya lulus S1 menurut saya 19 tahun. Itu usia ideal untuk menikah. Panjang masa suburnya. Iya kan? Sekarang anak lulus sarjana S1, perempuan umur 23 tahun, 24 tahun. Nyari kerja dulu setahun, 2 tahun. Sempat nikah, sekarang rata-rata cari suami baru 25-26 tahun. Ada yang telat sekarang, banyak sekali yang bingung. Dia bingung, orang tuanya bingung. Kalau laki-laki gak ada masalah. Ya. Saya punya mahasiswa baru lulus umur 73 tahun. Lulus doktor pendidikan Islam. Padahal dia ahli akuntansi. 73 tahun. Baru nikah. Nikahnya umur 71 tahun. Gak masalah kalau laki-laki. Jadi beda memang. Dan hasil riset sekarang di Amerika pun menunjukkan memang tingkat kedewasaan atau kematangan sel-sel otak laki-laki perempuan itu berbeda ternyata. Tidak sama. Sel otak perempuan itu matang di usia 12-14 tahun. Sel otak laki-laki itu matang di usia 14-16 tahun. Nah mestinya sekarang kita kalau mendidik anak-anak kita tahu di mana potensi masing-masing. Apa dia emas, apa dia perak, apa dia batu akik, apa dia tembaga, harus tahu. Itu maksudnya ya, adab di dalam Islam, hikmah. Walaqad atayna luqmanal hikmata. Kewajiban kita. Jadi kita ini harus mencari ilmu ini, tantangannya sekarang berat. Ya. Jadi yang kita memang sebetulnya pintar, fokus menurut saya ke ilmu yang, kalau fardu ain insyaallah mungkin sudah banyak. Fardu ain pun sekarang ini tantangannya berat sekali. Tapi yang fardu kifayah, yang terakhir saya ingin sampaikan, fardu kifayah ini ilmu yang terkait dengan ketahanan umat Islam, eksistensi masyarakat Islam. Maka ilmu fardu kifayah itu tidak diwajibkan pada semua muslim, tapi wajib ada di kalangan muslim dalam jumlah yang mencukupi. Wajib adanya dokter kandungan, wajib. Ya. Kalau jumlahnya kurang masih dosa. Dokter kandungan perempuan harus cukup. Ya, ahli hacker. Sekarang lagi perang, jihad. Iya kan? Kita enggak punya ahli hacker. Dosa semua kita. Ya, kita biayai satu orang. Ya kamu pintar nih, kamu kuliah. Karena kewajiban kita. Kamu kuliah sama hacker. Ya, supaya bisa perang melawan Yahudi Israel. Ya, situsnya. Ini lebih dahsyat perang di tingkat apa namanya? Dunia maya. Itu perlu wajib itu yang bisa itu. Ahli elektro dan seterusnya. Ahli film begini harus ada. Karena mereka kalau enggak ada dosa semua kita ini. Harus ada. Cuma sekarang coba perhatikan ya. Waktu mau kuliah ini, orang rebutan ilmu fardu kifayah. Tapi tujuannya bukan untuk ketahanan umat. Tujuannya untuk cari duit. Jurusan yang paling membuat cepat kaya apa? Nah itu yang diserbu dulu. Ya. Anak saya kasih tahu, kita wajib jihad. Sofan ke anahum bunyanu marsus. Allah suka hambanya yang berjuang di jalannya dalam bentuk sof. Sof seperti satu bangunan. Bangunan itu apa? Beda-beda fungsinya. Saya bilang ke anak saya nomor satu, oke, kamu ngambil ekonomi syariah. Tapi dulu dari pesantren, dari kantor, sekarang masuk IPB, gak apa-apa. Tapi kamu nanti wajib ambil ilmu ini. Anak saya yang nomor tiga, dia suka, kamu ambil apa? Saya bilang, kamu ambil sejarah. Karena jarang orang yang mau jihad di bidang sejarah. Kamu kuasai sejarah. Itu kan dia suka juga, ya sudah. Tapi karena dia ngambil ilmu fardu kifayah, Sabtu Minggu saya wajibkan dia ngambil di Ma'had Ali, kuliah Ma'had Ali. Karena dia harus ngambil bahasa Arab, harus ngambil usul fikih, harus ngambil hadis, harus ngambil itu di mahal. Ya, kegiatan lain saya bilang bela diri stop dulu. Sekarang ambil dulu ilmu yang fardu ain. Karena kita kewajiban kita orang tua harus menata. Oh, anak kita sekarang belajar di ilmu fardu kifayah. Maka dia harus wajib mengambil ilmu yang fardu ain karena dia kurang di situ. Tantangannya luar biasa beratnya. ya, karena di kelasnya ketemu dengan teman-temannya, diskusi tentang pluralisme segala macam, harus kita kasih bekal. Jadi sekalian ya, ini contoh-contoh ilmu yang Fardhu Ain ya.